Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul asma'ul husna was sifatul ula. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali bersama-sama melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tafsiru Al-Muyassar tentang tafsir Al-Quran. Pembahasan kita masih di tafsiran dari Quran surat Al-Baqarah, surat At-Taubah maksudnya, mulai dari ayat ke-11 karena kemarin terakhir sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tabu wa aqamus salata وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. Allah berfirman, jika mereka bertaubat kembali kepada kebenaran, masuk Islam, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Dan demikianlah kami merinci ayat tanda-tanda kekuasaan kami untuk kaum yang mengetahui. Kemarin kita sudah singgung sedikit bahwa mendirikan sholat dan menunaikan zakat adalah tanda yang nampak di mana pelakunya adalah seorang muslim. Karena tidak ada seorang muslim pun melainkan pasti dia mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Jadi tidak perlu ragu lagi kalau ada seseorang yang kita tidak tahu agamanya, tapi kita lihat dia mengerjakan sholat, maka pastikan dia adalah seorang muslim. Tafsirannya, qala fa in aqla'u an ibadati ghairillah wa nataqu bi kalimati tauhid waltazamu syara'i al-islami min iqamis sholati wa ita'iz zakat fa innahum ikhwanukum fil islam wa nubayyinul ayati wa nuwaddihuha liqaumin yantafi'una biha. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menyatakan bahwa jika mereka melepaskan diri, yang dimaksud adalah kaum musyrikin, karena ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang mereka kaum musyrikin. Jika mereka melepaskan diri dari peribadatan kepada selain Allah, kemudian mereka mengucapkan kalimat tauhid, waltazamu syara'i al-islam, dan komitmen kepada syariat-syariat Islam seperti mengerjakan sholat, menunaikan zakat, maka sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian di dalam Islam. Lalu kata Allah di akhir ayat, wa nubayyinul ayat, kami menerangkan ayat tanda-tanda kekuasaan kami, wa nuwaddihuha dan menjelaskannya, liqaumin yantafi'una biha, untuk kaum yang senantiasa mengambil manfaat darinya. Jadi kalimat ya'lamun di akhir dari ayat ke-11 tadi tafsirannya adalah yantafi'una. Ya'lamun itu dari kalimat atau dari kata ilmu. Dari kata apa? Ilmu. Ini memberikan sebuah isyarat kepada kita bahwa ilmu yang sesungguhnya itu adalah yang dapat memberi manfaat. Makanya ada kata-kata dari para salaf, al-ilmu manafa'a walaysa ma hufidho. Ilmu itu apa yang dapat memberi manfaat, bukan apa yang sebatas dihafal. Dan perlu untuk diketahui bahwa orang-orang yang beriman itu ilmunya di dalam amalnya. Beda dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik ilmunya di lisannya. Sekali lagi, kalau orang-orang munafik ilmunya di lisannya, sedangkan orang-orang yang beriman ilmunya itu di amalnya. Makanya antara iman dan amal ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Innalladzina amanu wa amilu sholihat, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau orang-orang munafik di lisannya ilmunya, makanya tidak sedikit dari mereka yang hanya pandai berbicara saja tetapi tidak pandai mengamalkan. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma liqaulihim. Kalau kamu lihat bentuk tubuh mereka, kamu akan kagum. Dan kalau kamu dengar mereka bicara, pasti kamu akan betul-betul mendengarkannya dengan baik, karena kata-katanya sangat memukau, penuh dengan retorika. Wajar seperti itu, karena ilmunya orang-orang munafik itu di dalam lisannya. Inilah yang paling dikhawatirkan sesungguhnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhwafu ma akhwafu alaikum munafikun alimul lisan. Yang paling aku khawatirkan ada di tengah-tengah kalian itu adalah munafik yang alimul lisan, pandai berbicara. Orang-orang munafik pandai berbicara karena memang ilmunya ada di dalam lisannya. Tapi orang yang beriman tidak demikian. Ilmunya ada di dalam amalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya bagi kaum yang mengetahui, yaitu yang dapat mengambil manfaat. Ya, yantafi'una biha. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-12. Qala wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa fa'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika mereka menggugurkan janji-janjinya, sumpah-sumpahnya, kesepakatan-kesepakatannya, wa ta'anu fi dinikum, dan mencela agama kalian, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu, sesungguhnya tidak ada perjanjian untuk mereka. La'allahum yantahun, agar dengan itu mereka berhenti dari perbuatannya. Ini teguran dan sekaligus perintah, teguran kepada mereka-mereka musyrikin kafirin yang memang karakternya tidak bisa memegang janji dengan baik. Kalau mengadakan perjanjian dengan mereka, selalu saja mereka mengkhianatinya. Karena itu di ayat sebelumnya, ayat yang ketujuh, kalau antum murojaah kembali, di situ disebutkan kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa inda rasulih. Bagaimana bisa ada perjanjian bagi kaum musyrikin di sisi Allah dan di sisi rasulnya? Ya. Mereka itu orang-orang yang kalau ada kesempatan mereka gunakan untuk ya, melakukan hal yang mereka inginkan kepada kita, melanggar janjinya ya, dan lain sebagainya. Tapi jika dalam kondisi tidak punya kekuatan, lemah, maka mereka ya, seakan-akan menampakkan orang yang kuat memegang janji. Jadi intinya mereka tidak bisa dipercaya. Ya. Nah, di sini Allah Ta'ala memerintahkan untuk memerangi para tokoh-tokoh kufar karena sudah tidak ada lagi perjanjian dengan mereka. Kita lihat tafsirannya, wa inna qadha ulail musyrikuna al'uhuda allati abramtumuha ma'ahum wa azharu at'ana fi dinil islam faqatiluhum fa innahum ru'asa'ud dhalal la ahdalahum wala dhimmah hatta yantahu an kufrihim wa adawatihim lil islam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika mereka kaum musyrikin melanggar janji yang telah kalian buat bersama dengan mereka, yang telah kalian jalankan bersama dengan mereka, wa azharu at'ana fi dinil islam, kemudian mereka menampakkan celaan terhadap agama Islam, maka perangi mereka. Perangi mereka. Sesungguhnya mereka adalah ru'asa ud-dhalal, tokoh-tokoh kesesatan. La ahda wala dhimmah. Enggak ada perjanjian, tidak ada jaminan. Ya, enggak bisa dipercaya. Hatta yantahu an kufrihim, sampai mereka berhenti dari kekufurannya dan berhenti dari permusuhannya terhadap Islam. Berikutnya ayat yang ke-13. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wahammu bi ikhrajir rasuli wahum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallah ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Ala tuqatiluna qauman, mengapa kalian tidak memerangi suatu kaum yang mereka telah melanggar janji-janjinya dan mereka pun telah bertekad untuk mengusir Rasul, dan mereka lah yang memulai menyakiti kalian. Atakhshawnahum, apakah kalian takut kepada mereka? Ketahuilah bahwa Allah lah yang paling berhak untuk kalian takuti jika kalian beriman. Ayat yang ke-13 ini sebagai penegasan dari Allah untuk ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-12. Artinya kalian tidak perlu ragu untuk memerangi mereka, perangi mereka dan tidak perlu takut. Ya. Kalau dimotivasi seperti ini kan, siapapun akan muncul apanya, keberaniannya. Ya. Apalagi Allah tegaskan di akhir ayat, "Fallah ahaqqu an takhshaw." Allah lah yang berhak untuk kalian takuti, in kuntum mukminin, jika kalian beriman. Tafsirannya, la tataraddadu fi qitali haula'il qaum alladziina naqadhu 'uhudahum. Kalian tidak perlu ragu untuk memerangi mereka, kaum yang telah melanggar apa? Janjinya. Karena kita orang-orang yang beriman itu hanya diperintahkan untuk apa? Menghormati orang-orang yang berpegang pada janjinya. Kalau janji itu sudah dilanggar, maka tidak ada lagi kehormatan padanya. Selama orang itu mau berpegang teguh dengan janjinya, maka kita diperintahkan untuk hormat. Jangan melakukan pengkhianatan, karena tidak ada ceritanya orang-orang yang beriman itu mengkhianati janji. Nah, kalau sudah mengkhianati janji, kata Allah, la tataraddadu fi qitalihi. Tidak perlu ragu untuk memerangi mereka. Karena nyata-nyata naqadu uhudahum, melanggar apanya? Janji-janjinya, wa amilu ala ikhrajir rasul, dan berusaha untuk mengusir rasul min Makkah, dari kota Makkah. Wa humul ladzina bada'u bi'idza'ikum awwalal amr, dan merekalah yang memulai pertama-tama menyakiti kalian. Kaum muslimin itu mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran agamanya. Apa itu menampakkan kasih sayang? Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Allah tidak merintahkan kepada kita untuk memerangi orang-orang yang tidak memerangi kita, meskipun mereka kafir. Makanya ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man, ada kafir harbi. Yang kita diperintahkan untuk memeranginya adalah kafir harbi yang nyata-nyata melakukan apa? Penyerangan kepada kita. Kalau selain itu tidak diperkenankan. Bahkan ancamannya kalau kita melakukan penyerangan kepada mereka, tidak akan mencium wanginya apa? Surga. Ya. Makanya merekalah orang-orang kafir, kaum musyrikin, yang pertama-tama menyakiti kalian, bukan kalian. Karena mereka sudah menyakiti kalian, melanggar janjinya, maka tidak perlu ragu untuk memerangi mereka. Dan tidak perlu takut. Kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya, atakhafunahum aw takhafuna mulaqatihim fil harbi? Apakah kalian takut kepada mereka? Atau apakah kalian takut bertemu dengan mereka dalam peperangan? Fallah ahaqqu an takhafuh. Di akhir ayat kata Allah, Allah lah yang berhak untuk kalian takuti. In kuntum mu'minina haqqa. Kalau kalian benar-benar mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Allah sudah kasih jaminan. Ya. Bahwa hanya Allah yang perlu kalian takuti. Kalau mereka, kalian tidak perlu takut ya, darinya. Dan tidak perlu menghitung jumlah dan kekuatan. Ya. Karena kekuatan yang sesungguhnya yang dimiliki orang-orang yang beriman itu bukan pada jumlah. Bukan pula pada ketersediaan apa? Persenjataan. Tapi kekuatan yang sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ada dalam keyakinannya, ada dalam imannya, ada dalam akidahnya. Kalau sudah iman yang bicara, akidah yang bicara, keyakinan yang bicara, maka mampu mengalahkan segala hal. Ya. Makanya sering kita kalau memotivasi orang untuk apa? Yakin, yakin saja kamu, insya Allah. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di ayat ini juga memotivasi orang-orang yang beriman untuk tidak perlu takut, enggak perlu ragu. Allah satu-satunya yang patut untuk kalian apa? Takuti. Kalau kalian tidak melakukan pelanggaran kepada Allah, untuk apa takut? Kecuali kalau kalian melakukan pelanggaran kepada Allah. Nah, ini yang patut untuk kalian apa? Takuti. Selama kalian ada di jalan yang benar, ada di atas akidah yang benar, ada di atas keimanan yang benar, maka perangi mereka, kaum musyrikin, orang-orang kafir. Selanjutnya ayat yang ke-14. Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum 'alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin." Qatiluhum, perangi mereka lagi-lagi. Ya, secara berturut-turut loh. Di berapa ayat? Di 3 ayat. Pertama ayat yang ke-12, "Faqatilu a'immatal kufri." Perangi mereka, tokoh-tokoh kafir itu. Kemudian di ayat yang ke-12 apa? "Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum." Ya. Kemudian ini lagi di ayat yang ke-14, "Qatiluhum," perangi mereka. "Yu'adzibhumullah," Allah yang akan menghukum mereka, "bi'aidikum," melalui kalian. "Wa yukhzihim," Allah akan menghinakan mereka, dan Allah akan menolong kalian atas mereka. Allah pun akan menyembuhkan dada-dada kaum yang beriman kepadanya. Jadi tidak ada alasan lagi kalau sudah seperti ini untuk kemudian kita takut, ya. Tidak yakin melawan mereka, kaum musyrikin, kaum kafirin. Tafsirannya, atau sebelum itu kita baca lagi ayat yang ke-15 karena nyambung, wa yudhhib ghaidha qulubihim, dan Dia Allah yang akan menghilangkan kebencian dalam hati-hati mereka. Wa yatubullahu ala may yasha, Allah akan menerima taubat siapa yang Dia kehendaki. Wallahu alimun hakim, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ini dua ayat, 14 15, isinya janji Allah. Pertama, Allah akan menghukum, mengazab mereka. Kemudian akan menghinakan mereka. Allah akan menolong kalian. Allah akan menyembuhkan dada kaum yang beriman dari segala macam kesedihan. Kemudian Allah akan hilangkan bencian dari hati-hati mereka. Nah, dan Allah akan menerima taubat siapa yang Allah kehendaki. Tafsirannya, dua ayat ini. Ya masyarul mu'minin, wahai segenap kaum mukminin, qatilu a'da Allah, perangi musuh-musuh Allah. Yu'adzibhum 'azza wa jalla bi aydikum, Allah akan mengadab mereka melalui kalian. Wa yuzilluhum, Allah akan menghinakan mereka, bil hazimati, dengan kekalahan, wal khizy, dan kerendahan. Wa yansurukum 'alaihim, dan Allah akan menolong kalian atas mereka. Wa yu'li kalimatahu, Allah akan meninggikan kalimatnya. Wa yashfi bi hazimatihim sudurakum allati talama lahiqa bihal haznu wal ghammu min kaidi haula'il musyrikin. Dan Allah akan menyembuhkan dada-dada kalian dengan kekalahan mereka. Jadi dengan kekalahan mereka, Allah akan menyembuhkan dada-dada kalian, allati talama, yang selama ini, lahiqa bihal haznu wal ghum, selalu dirundung kesedihan, ya, selalu dirundung oleh kesedihan, kegalauan, oleh karena makarnya mereka kaum musyrikin. Selama ini kaum musyrikin karena dibiarkan, mereka melakukan hal yang semena-mena terhadap kaum mukminin. Makar-makar yang dibuat oleh kaum musyrikin ini cukup menyesakkan dada kaum mukminin, membuat sakit, membuat sedih, takut. Nah, dengan memerangi mereka, kemudian mereka akan kalah, maka dada-dadanya kaum mukminin yang tadinya penuh dengan rasa sedih, ya, takut, galau, itu akan sembuh karena mereka akan kalah. Qala wa yudhiban qulubil mu'minin al-ghayr, dan akan menghilangkan dari hati-hati kaum mu'minin al-ghayr, kebencian. Wa man taba min haula'il mu'anidin, kemudian kata Allah berikutnya, waman taba di ayat ini, waman taba min haula'il mu'anidin, barang siapa yang bertaubat dari mereka yang membangkang itu, fa innallaha yatubu ala may yasha, maka sesungguhnya Allah akan menerima taubat siapa yang dikehendakinya. Bukti begitu besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, walau bagaimanapun yang bertaubat kepadanya akan Allah terima apa? Taubatnya. Sejahat apapun orang kalau bertaubat Allah akan terima taubatnya, asalkan taubatnya benar. Sekalipun sudah sampai pada tingkatan kafir musyrik dengan tingkatan kekafiran yang tinggi, kemusyrikan yang tinggi, kalau bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka innallaha yatubu, Allah akan menerima apa? Taubatnya. Nah, padahal kita lihat di ayat 12, 13, 14 ini kan tegas sekali Allah merintahkan untuk kita apa? Memeranginya. Bahkan di akhir ayat 12 tadi ya, atau 13, tak perlu takut, ya kan? Allah yang berhak untuk kalian takuti, perangi saja mereka. Di ayat yang ke-14 diyakinkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian Allah tetap membuka peluang taubat untuk mereka. Allah tetap membuka pintu taubat untuk mereka. Nah, jadi orang-orang kafir, kaum musyrikin yang sudah seperti itu keadaannya, masih tetap ada peluang untuk bertaubat kalau mereka mau bertaubat, apalagi kita orang-orang yang beriman. Makanya enggak boleh ada kata putus asa karena sudah merasa banyak dosa, banyak melakukan kesalahan. Jangan sama sekali putus asa. Pintu taubat akan selalu terbuka. Jangankan kaum mukminin, orang kafir saja kalau bertaubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Ya. Innallaha tawwabun rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima apa? Taubat, Maha penyayang. Bagaimanapun murkanya Allah, bagaimanapun marahnya Allah, tetap tidak bisa mengalahkan kasih sayangnya, rahmatnya. Kata Allah, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku telah mendahului apa? Kemurkaanku. Allah murka kepada suatu kaum, tapi kalau mereka bertaubat, Allah terima taubat. Tetap Allah kasih peluang, tetap Allah kasih kesempatan. Wallah alimun bisidqi taubati taibi. Kemudian Allah tegaskan, Allah Maha tahu bisidqi taubati taibi, taubatnya orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau ada orang kafir kemudian bertaubat, jangan sekali-kali kamu katakan ah itu pura-pura, bohong itu. Ada kaum musyrikin mengatakan la ilaha illallah, jangan sekali-kali kamu kemudian katakan ah itu pura-pura hanya karena takut dari ancaman kaum muslimin. Nah, ingat Allah Maha tahu. Makanya Allah katakan di sini, wallah alimun, Allah Maha mengetahui, tahu kebenaran taubatnya orang-orang yang bertaubat. Allah lebih tahu daripada kita. Jadi jangan mendahului Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendahului Allah, apalagi kalau sampai mengatur Allah. Ya. Jangan mendahului Allah, apalagi kalau sampai mengatur Allah Subhanahu wa taala. Nah. Hakimun fi tadbirihi wa sun'ihi wa wad'i tasyri'atihi li ibadihi. Dia Allah Maha bijaksana. Ya, Maha bijaksana dalam penataannya, dalam pengaturannya, wa wad'i tasyri'atihi, dan dalam meletakkan syariat-syariatnya, li ibadihi, untuk hamba-hambanya. Bijaksana. Semua yang diatur, yang dikelola, yang ditata oleh Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan betapa Maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Syariat-syariat yang ditetapkan untuk hambanya ini juga menunjukkan bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat yang ke-16. Allah berfirman, am hasibtum antutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walija wallahu khabirum bima ta'malun. Am hasibtum, apakah kalian mengira antutraku, kalian itu akan dibiarkan sementara Allah belum tahu orang-orang yang benar-benar berjihad dari kalian dan tidak menjadikan selain Allah, selain Rasulnya, selain orang-orang yang beriman sebagai temannya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan ujian memang. Ya, akan memberikan ujian yang dengan ujian ini Allah tahu siapa yang benar-benar berjihad dari kalangan kalian, siapa yang benar-benar berjuang. Dan siapa yang betul-betul hanya Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang dijadikan sebagai penolongnya. Karena terkadang memang ujian itu penting untuk mengetahui keyakinan, kekokohan seseorang. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan orang-orang yang beriman begitu saja ketika mengikrarkan imannya. Allah uji. Ujian itu datang untuk mengetahui kesungguhan. Ya. Ujian datang untuk mengetahui seberapa besar kesungguhan kita. Ya. Kita baru bisa diakui kesungguhannya ketika memang sudah ada ujian. Apakah ini fulan benar-benar bermental baja, sabar atau tidak? Ya. Maka diuji. Kalau diuji ternyata sabar, berarti memang kuat. Jangan mengaku orang yang sabar, orang yang kuat mental kalau belum mendapatkan apa? Ujian. Ya. Maka ujian itu bagi orang yang beriman ya sesuatu yang sebenarnya ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu. Supaya dia tahu kapasitas dirinya. Kualitas iman yang ada pada dirinya sejauh mana. Ya. Makanya menurut Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang paling baik itu orang yang diuji. Ya. Orang yang paling baik itu orang yang diuji. Orang yang belum pernah mendapatkan ujian, kualitasnya masih dipertanyakan. Kita lihat tafsirannya. Min sunnatillah al-ibtila, lihat di sini. Merupakan sunnatullah. Sesuatu yang pasti berlaku. Ya, adalah apa? Al-ibtila, adanya ujian, adanya cobaan. Fala tadunnu ya ma'syarul mu'minin, maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kata Allah, fala tadunnu ya ma'syarul mu'minin, jangan sekali-kali kalian menduga wahai kaum mukminin, an yatrukakumullah, Allah akan membiarkan kalian duna ikhtibar, tanpa ada memberikan ujian. Ujian kita berbeda-beda satu dengan yang lainnya sesuai dengan kadar iman kita masing-masing. Ya, sekarang tinggal introspeksi aja. Ayo orang pernah menang ujian atau henteu selama hidup? Kalau henteu berarti pertanyakan, duh, aya naon ya? Berarti kita ada masalah dalam diri, ya kan? Jangan ningali batur mendapatkan ujian atau ya, harusnya kedih, kenapa dia, mending saya saja yang diuji, kan begitu. Ini orang yang beriman. Nah, batur menang ujian teh mending kene urang. Tapi jarang yang seperti itu, ya kan? Jarang yang seperti itu. Inginnya batur itu diuji mah. Urang mah senang we gitu. Ya. Ini padahal Allah sudah tegaskan di ayat ini bahwa Allah itu enggak akan biarkan kalian tanpa menguji kalian seberapa hebat, seberapa benar imannya, begitu. Makanya min sunnatillah al-ibtila, merupakan sunnatullah, ketetapan Allah yang pasti berlaku adalah apa? Ujian. Banyak diuji seharusnya bersyukur, bukan banyak mengeluh. Banyak diuji harusnya apa? Bersyukur, bukan banyak mengeluh. Berarti kalau sering diuji terus kita sabar menghadapinya, akan ditinggikan derajat kita. Tapi kalau mengeluh, bahaya. Qala fala tadunnu ya ma'syarul mu'minin an yatrukakumullah duna ikhtibarin. Sekali lagi, jangan kalian duga ya, wahai segenap mukminin, Allah akan biarkan kalian tanpa memberi ujian. Li'alam Allah ilman zahiran lil khalqi alladzina akhlasu fi jihadihim. Allah akan berikan ujian supaya Allah tahu dengan nyata apa yang ada pada makhluknya. Alladzina akhlasu fi jihadihim, terutama mereka-mereka yang betul-betul ikhlas dalam jihadnya. Dan sebelum itu Allah sudah tahu. Ya, bukan berarti setelah ada ujian baru tahu Allah, tidak. Ya. Tapi ilmullah azali. Sebelum dan sesudah ada ujian Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya. Supaya Allah tahu dengan nyata keadaan makhluk. Alladzina akhlasu fi jihadihim, yang mereka ikhlas dalam jihadnya. Walam yattakhidhu ghairallah wa rasulihi wal mu'minin bitanatan wa auliya, dan yang mereka tidak menjadikan selain Allah, selain rasulnya, selain orang-orang yang beriman sebagai penolong-penolongnya. Nah, orang kalau sudah benar keyakinannya, kuat imannya, maka dia hanya akan menjadikan Allah dan rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai apa? Penolongnya. Enggak akan menjadikan orang-orang kafir musyrikin sebagai penolongnya. Bagaimana bisa satu sisi mengaku beriman kepada Allah tapi di sisi lain malah menjadikan orang kafir sebagai penolong, sebagai teman? Kan sesuatu yang kontradiktif. Nah, ini perlu ada ujian. Jadi uji oleh Allah. Mana yang benar-benar ikhlas berjuang dalam agamanya? Ya. Mana yang benar-benar menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya? Jangan sampai karena dirundung kesusahan, dirundung kesulitan, akhirnya mendekati orang-orang kafir, numpang hidup. Wah, repot kan? Ya. Melepaskan agamanya. Apalagi kalau sampai pada tingkatan murtad wal-iyadzu billah. Kan banyak, gak sedikit orang yang ketika betul-betul mengalami kesusahan yang sangat, akhirnya rela melepaskan apa? Agamanya. Kemudian murtad. Nah, berarti ini tidak lolos apa? Ujian. Ya. Wallah khabirun bijami'i a'malikum wa mujazikum biha. Allah itu khabirun, maha tahu, maha mengetahui. Bijami'i a'malikum, mengetahui seluruh amalan-amalan kalian. Ya. Mau yang kalian lakukan secara terang-terangan ataupun yang kalian lakukan secara sembunyi-sembunyi, Allah tahu. Mau yang kalian tampakkan dalam perbuatan kalian atau yang kalian sembunyikan dalam hati kalian. Wa mujazikum biha, dan Allah dialah yang akan membalas ya, amal-amal kalian. Satu ayat lagi kita baca. Ayat yang ke-17. Maka nalil musyrikina an ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Ini ayat menjelaskan tentang karakter kaum musyrikin. Ya, karakter kaum musyrikin. Gaya model ya, style kaum musyrikin. Bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, maka nalil musyrikin, enggak ada ceritanya bagi kaum musyrikin. An ya'muru masajid Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi ari masjid mah ditinggalkeun, ari kuburan mah dipinuhan. Ari masjid mah ditinggalkeun, ari tempat-tempat pemujaan mah rame. Nah gitu. Nah gitu, emang begitu Allah menerangkan ke kita. Bahwa enggak ada ceritanya orang-orang musyrikin itu memakmurkan apa? Masjid. Mendingnya sholat di kuburan cenah daripada sholat di masjid. Bahkan tidur pun lebih betah di kuburan, ya kan? Tidur dari maghrib sampai pagi daripada di masjid. Padahal mendingnya di masjid, ya enggak? Tapi ini lebih memilih di mana? Kuburan. Kenapa? Karena enggak ada ceritanya kaum musyrikin memakmurkan masjid-masjid Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufr, yang mereka memang menyaksikan, menjadi saksi atas diri dirinya dengan kekufuran. Ya. Maka kata Allah, ulaika habitat a'maluhum, mereka lah orang-orang yang gugur amalannya. Wa fin narihum khalidun, di dalam neraka mereka kekal. Kita lihat tafsirannya. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, laisa min sya'nil musyrikin i'maru buyutillah, bukanlah merupakan karakternya kaum musyrikin memakmurkan, meramaikan rumah-rumah Allah. Hati-hati orang Islam lah mendengus tebetah, mendengus teresep ke masjid. Wah, bahaya ya. Ya. Udah enggak suka ke masjid, repot orang Islam. Hati-hati. Orang-orang yang beriman itu karakternya memakmurkan apa? Rumah-rumah Allah. Senang, cinta kepada rumah Allah. Kan memang berbeda gitu, antara musyrikin dengan mukminin. Ya. Nah, sekali lagi kata Allah di ayat ini, bukanlah merupakan karakter kaum musyrikin meramaikan rumah-rumah Allah. Wahum yulinuna kufrahum billah wa yaj'aluna lahu syuraka. Mereka orang-orang yang betul-betul mengumumkan kekufurannya kepada Allah dan membuat sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Haula'il musyrikun batalat a'maluhum yaumal qiyamah. Kata Allah di ayat ini, mereka kaum musyrikin adalah orang-orang yang telah gugur amalan-amalannya pada hari kiamat. Ya. Karena bukan berarti mereka tidak ada amalannya. Oh, banyak. Soal sedekah bisa jadi paling menonjol. Ya. Bisa jadi paling menonjol. Soal membantu orang lain bisa jadi paling duluan. Membantu orang yang kesusahan, ya. Memberi makan fakir miskin ini dan itu. Paling kentara, paling kelihatan. Tapi gugur semua amalannya itu pada hari kiamat. Wa masiruhum al-khuludu finnar, dan tempat ya, kembali mereka adalah kekekalan di dalam neraka. Nah, karena bukan merupakan karakter kaum musyrikin meramaikan masjid-masjid Allah, maka di ayat yang ke-18 itu Allah jelaskan bahwa yang meramaikan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cukup sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.